Bagaimana cara nak dapat pahala ketika mandi? Ini kerana tiap-tiap hari kita akan mandi bagi bersihkan diri kita. Kalau mandi kita bukan mandi-mandi sunat, maka ketiaplah mandi kita tu kerana nak bersihkan diri. Maka boleh pahala. Mandi biasa kan, lepas main bola, petang-petang, lepas balik jalan, mandi. Nak pergi surau pula. Bukan mandi sunat apa? Mandi itu mandi biasa. Niat bersihkan diri, boleh pahala.